الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، pada pembahasan sebelumnya kita telah menyebutkan tentang makna daripada hijrah, bahwasanya hijrah memiliki dua arti atau dua definisi. Tafadhalu, siapa yang bisa menyebutkan arti hijrah secara bahasa dan istilah? Secara bahasa maksudnya adalah meninggalkan. Ahsan. Barakallahu. Maksudnya adalah meninggalkan apa-apa yang tidak dicintai Allah dan tidak diridai Allah, menuju kepada hal-hal yang dicintai dan diridai Allah SWT. Naam. Yani tarku ma la yuhibbuhu Allah wa yardha ila ma yuhibbuhu wa yardha. Meninggalkan apa saja yang tidak dicintai Allah dan tidak diridainya, menuju kepada kecintaan Allah dan keridhaannya. Dan ini masuk di dalamnya. Naam, meninggalkan negeri kufur karena tinggal di sana tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak diridhai oleh rasulnya. Naam. Saya fadhal tu. بسم الله. قال المؤلف: والهجرة فريدة على هذه الأمة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، وهي بقية إلى أن تقوم الساعة. ودليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله وسيعة فتهاجروا فيها، فأولى مواهم جهنم وسعاد مصيرا. إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون خلاد ولا يهتدوا سبيلا، فأولى عصى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا وفورا. نعم. Kemudian المؤلف إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي الحنبلي رحمه الله، beliau mengatakan wal hijratu faridatun ala hadhil ummah, hijrah ini merupakan kewajiban atas umat ini. Min baladi syirki, dari negeri yang penuh dengan kesyirikan, ila baladil islam, menuju ke negeri Islam. Dan tentu ikhwani afidhakumullah, kewajiban ini berkait dengan batasan, dengan ikatan, dengan sebab tidak mampunya seseorang untuk menampakkan agamanya. Maka ini wajib dia untuk berhijrah. Apabila seseorang mampu untuk menegakkan syiar-syiar Islam, maka hijrah bagi dirinya hukumnya adalah mustahab, bukan suatu kewajiban. Ketika dia mampu untuk menampakkan syiar Islam di negeri kufur, maka hijrah bagi dirinya enggak wajib, tapi mustahab, dianjurkan. Nah, kemudian Asy-Syaikh mengatakan wahya baqiyatun ila an taquma as-sa'ah. Dan hijrah ini akan tetap ada, terus berjalan sampai tegaknya hari kiamat. Akan datang insyaallah hadis di dalam perkara ini. Wa dalilu qauluhu ta'ala, kemudian dalil akan perkara tersebut yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat An-Nisa 3 ayat, tepatnya pada ayat 97 sampai ayat 99. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang malaikat wafatkan mereka dalam keadaan menzalimi diri-dirinya. Ikhwani hafizakumullah, para ulama itu membagi kezaliman menjadi 3 macam. Para ulama mereka membagi kezaliman menjadi 3 poin. Macam yang pertama adalah adh-dhulmu li rabbih, kezaliman kepada Tuhannya. Nah, dan ini merupakan kezaliman yang paling besar, yaitu asyirk, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kezaliman yang tidak akan Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni mereka. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa orang-orang yang menyekutukannya dan mengampuni pada dosa-dosa selain itu. Nah, begitu pula yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka mendapatkan keamanan dan petunjuk hidayah. Maksud kezaliman di sini adalah syirik. Sebagaimana nasihat Luqman kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, inna syirka la zulmun azim, syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Maka syirik bagian daripada zulm, wa huwa zulmun li rabbih, kezaliman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah zulmul abdi li nafsih, kezaliman seseorang kepada dirinya sendiri. Nah, yaitu jami'ul ma'asi, semua kemaksiatan yang dia lakukan selain syirik. Nah, baik itu dosa kecil maupun dosa besar, apapun perbuatan kemungkaran, kemaksiatan, perbuatan haram yang dilakukan seorang hamba, itu merupakan kezaliman yang dia lakukan kepada dirinya sendiri. Syurbul khamr, minum alkohol, obat-obatan terlarang, minuman keras, berzina, makan riba, berdusta, berbohong. Nah, ini bagian daripada kezaliman kepada dirinya. Nah, sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 229. Tilka hududullah fala ta'addaduha. itulah batasan-batasan Allah. Jangan kalian langgar batasan-batasan tersebut. Wa man yata'adda hududallah, hududallah faulaika humudz zalimun. Yang melanggar batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah orang-orang yang berbuat kezaliman. Begitu pula dalam permulaan surat At-Talaq. Wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Yang melanggar batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah berbuat kezaliman, menganiaya dirinya sendiri. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah zulmul abdi bainal ibad. Kezaliman seorang hamba kepada hamba lainnya. Mencela saudaranya, mencerca, menghina, mengambil harta mereka dengan cara yang batil. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, "Man akhadha shibran min al-ard," yang mengambil tanah satu jengkal saja, "dhulman," dengan kezaliman, "tawaqahu Allahu yaumal qiyamah min sab'i aradin," Allah Subhanahu wa taala akan menggantungkan 7 bumi, 7 tanah di lehernya. Jadi disebutkan dengan kezaliman, menganiaya, mengambil harta orang lain. Begitu pula juga dengan pembunuhan. Mengucurkan darah dengan cara yang keji, yang bukan pada haknya. Nah, ini 3 macam kezaliman. Di antaranya yang kita bahas berhubungan dengan ayat ini, nah, adalah yang kedua, kezaliman kepada dirinya sendiri. Nah, pada ayat ini disebutkan orang yang meninggalkan hijrah, nah, maka dia telah berbuat kezaliman kepada dirinya. Nah, karena dia telah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan kota Makkah sudah bukan tempatnya bagi kaum mukminin pada saat itu. Mereka tidak mampu, para sahabat, menampakkan agamanya di kota tersebut. Mekah dipenuhi dengan orang-orang kafir. Pemimpin kaum musyrikin, mereka semena-mena, menganiaya kaum muslimin yang lemah. Mayoritas penduduknya menyembah berhala. Dan di tempat yang lain, tegak wilayah Islam, tegak negeri Islam, yaitu di kota Madinah. Maka hijrah pada keadaan seperti ini sudah menjadi wajib, muta'ayyina, pada setiap individu. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat ini, An-Nisa 97, "Zalimi anfusihim." Malaikat yang mematikan mereka, mereka yang dalam keadaan mereka berbuat kezaliman kepada dirinya sendiri. Nah, qalu fima kuntum, malaikat bertanya, kalian ini dalam keadaan yang bagaimana? Kok enggak mau berhijrah? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka mengatakan, kita tertindas di muka bumi. Maka malaikat pun berkata, qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Maka bumi Allah subhanahu wa ta'ala ini luas. Fatuhajiru fiha, kalian bisa berhijrah kemana saja. Memang bentuknya ini pertanyaan, ikhwani afidhakumullah. Tapi ini disebutkan sebagai istifham inkari. Pertanyaan untuk mengingkari mereka. Inkarun alaihim. Alam takun ardullahi wasi'ah. Bukan kata Allah subhanahu wa ta'ala ini lebar, luas, besar. Kalian bisa berpindah kemana saja. Daripada tinggal di sana tertindas. Fa'ulaika ma'wahum jahannam. Tempat mereka adalah jahannam wa sa'at masira. Dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Nah, illa almustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan, kecuali orang-orang yang lemah, tertindas dari kalangan laki-laki, perempuan dan wildan. Wildan ini merupakan atfal, anak-anak kecil. Apa uzurnya mereka? Dua hal yang diberikan dispensasi oleh syariat. La yastati'una hilatan, yang pertama, dan yang kedua, wa la yahtaduna sabila. Mereka tidak memiliki daya, mereka tidak memiliki upaya, mereka tidak mampu. Nah, tidak mampu ini bisa karena mereka tidak punya materi, enggak punya perbekalan, enggak punya uang, enggak punya dinar maupun dirham yang bisa dijadikan sebagai upah konsumsi sehari-hari. Begitu pula bisa jadi mereka laisa indahum markab, enggak punya kendaraan, alat transportasi. Nah, ini kalau zaman sekarang mungkin penghalangnya ya diantaranya adalah visa, tasyirat, ikoma, residen, izin tinggal. Nah, ini yang pertama, uzur mereka tidak mampu, tidak ada daya dan upaya. Nah, kemudian yang kedua, wala yahtaduna sabila, mereka enggak tahu jalan. Nah, mereka tidak mengerti arah. Maka yang mendapatkan dua uzur ini, fa'ulaika asallahu an ya'fuwa anhum, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan mereka. Wa kana Allahu afuwan ghafura, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pemaaf lagi maha pengampun. Nah, maka ikhwani hafizakumullah, dalil ini menunjukkan bahwasanya orang yang mampu hijrah, malaikat celah mereka ketika tidak mau untuk meninggalkan negeri kufur. Nah, kecuali yang telah diberikan kompensasi pengecualian di dalam syariat Islam. Maka ikhwani hafizakumullah, secara keumuman, yang ingin menetap di negeri kafir itu ada dua syarat utama. Yang ingin menetap di negeri kafir itu ada dua syarat utama. Yang pertama, merasa aman dengan agamanya. Berarti orang ini punya ilmu. Naam. Orang ini punya iman. Naam. Orang ini memiliki istiqomah yang tinggi. Naam. Maka ini agamanya akan aman. Dia punya ilmu. Dia punya iman. Dia istiqomah, kemauan kuat untuk tetap teguh dengan agamanya. Dia terus menjaga, takut dari berbagai macam penyimpangan di negeri itu. Dia selalu waspada, hati-hati dari berbagai macam kesesatan penduduknya. Sehingga dia berusaha untuk menjaga diri, tetap memusuhi adanya adawa, kebencian kepada orang-orang kafir, supaya dia tidak cinta kepada mereka. Karena kesetiaan ikhwani hafizakumullah ini bertentangan dengan keimanan. Setia, cinta, senang dengan orang kafir ini bertentangan dengan keimanan. Gak akan kumpul. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 22, La tajidu qauman, kau tidak akan mendapati suatu kaum, yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna man hadallaha wa rasulah, berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Gak mungkin seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah subhanahu wa ta'ala, menentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala, dan membenci syariat Rasulnya. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au asyiratahum, walau sekalipun itu adalah bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, atau keluarga mereka. Nah, belum lagi sabda Nabi alaihi salatu wassalam diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, man ahabba qauman fahuwa minhum, barang siapa yang mencintai suatu kaum maka ia tergolong dari mereka. Wal mar'u ma'a man ahab, seseorang itu akan bersama dengan yang dia cintai, dibangkitkan, dikumpulkan bersama orang yang dia senangi pada hari kiamat. Maka ini syarat yang pertama yang ingin hidup di negeri kafir. Merasa aman, agamanya dia punya ilmu, iman, istiqomah, kemauan kuat, berpegang teguh dengan syariat Allah dan Rasulnya, takut kepada penyimpangan dan kesesatan, sehingga dia selalu berhati-hati. Nah, ketika syarat yang pertama ini terpenuhi, masih tersisa syarat yang kedua. Syarat pertama saja enggak cukup. Syarat yang kedua adalah izharuddin bisya'airil Islam. Mampu menegakkan dan menghidupkan syiar agama. Izharuddin. Ya, tampakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Syiar-syiar Islam itu bisa dia lakukan di tempat tinggalnya. Enggak ada penghalang. Berarti apa ikhwani afidhakumullah, dia bisa melaksanakan sholat fardu, sholat jumat, berjamaah. Ada orang yang mau ketika diajak untuk melaksanakan sholat berjamaah dan sholat jumat, menunaikan zakat, puasa dengan leluasa, bisa berangkat haji dari negeri tersebut ke tanah suci. Nah, berarti kalau tidak mampu, maka tidak diperbolehkan tinggal. Wajib bagi dia hijrah dari tempat seperti itu. Nah, setelah dua syarat ini, ikhwani afidhakumullah, oleh sebab itu, para ulama menyebutkan 6 keadaan manusia yang tinggal di negeri kafir. Para ulama mereka menyebutkan 6 keadaan orang yang tinggal di negeri kafir. Nah, ada 6 macam. Macam yang pertama ikhwani afidhakumullah, lidda'wati ilal Islam. Dia tinggal di negeri kafir tersebut tujuannya adalah untuk dakwah. Supaya umat manusia mengetahui Islam, menarik mereka kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hukumnya adalah fardu, tapi fardu kifayah bagi yang mampu. Karena Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ini keadaan yang pertama. Apa tujuan kamu tinggal di negeri kafir tersebut? Berdakwah supaya umat manusia kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, mengumandangkan syahadat, menegakkan tauhid. Nah, ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, ikhwani afidhakumullah, lidirasati ahwalil kafirin. Yang kedua adalah dia tinggal untuk mempelajari keadaan orang-orang kafir. Nah, sampai di mana sih kerusakan akidah, kezoliman mereka, bobroknya akhlak, jatuhnya moral, dan hancurnya sistem peribadatan orang-orang kafir, sehingga mereka berangkat ke negeri tersebut untuk mempelajari keadaan mereka. Tujuannya apa, ikhwani afidhakumullah? Untuk memperingatkan umat manusia, untuk menguatkan kaum muslimin supaya tidak terpengaruh, supaya jangan sampai tergiur. Karena pada zaman sekarang ini banyak orang-orang yang kagum. Muslim kagum kepada kafir, Muslim kagum kepada musyrik, Muslim kagum kepada Amerika dan Eropa. Maka dengan menyebutkan kejelekan-kejelekan itu, secara tidak langsung mengajak manusia kembali kepada Islam. Tahu kaum kafir ini rusak menjadi bukti berarti agama Islam benar. Dan ini tentunya akan tercipta, akan terrealisasi ketika perkara tersebut tidak menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Tapi kalau sebaliknya, ikhwani afidhakumullah, akan menimbulkan kerusakan yang lebih daripada maslahatnya, maka tidak ada faedah tinggal di negeri tersebut. Nabi SAW pernah mengutus Mu'ad ibn Jabal berangkat ke negeri Yaman, yang pada saat itu Yaman adalah notabene ahlul kitab Yahud dan Nasara. Begitu pula Nabi SAW mengutus Hudzaifah ibn al-Yaman untuk menjadi mata-mata di tengah-tengah orang musyrikin ketika terjadi peperangan Khandaq, peperangan Ahzab, untuk mengetahui bagaimana sih keadaan mereka. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka keadaan yang kedua ini dan keadaan yang pertama diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, lihajati daulatil muslimah. Tinggal sebagai kebutuhan atas negeri muslim. Dia tinggal sebagai duta. Kedutaan bangsa. Wa tanzim alaqatiha ma'a daulatil kufur. Karena adanya kepentingan diplomasi dengan negara kafir. Sehingga adanya kedutaan ini merupakan perwakilan dari negeri muslim. Kepentingan diplomasi dengan negeri kafir tersebut. Baik itu menjadi safir, ya, duta besar, atau konsulat, konsul, pegawai di kedutaan itu. Maka ini hukumnya boleh karena al-wasail laha ahkamal maqasid. Hukum itu tergantung dengan tujuannya. Ketika tujuannya baik, maka perantaranya pun juga dihukumi baik. Karena ini akan membantu kaum muslimin yang ada di negeri tersebut. Contoh yang lain juga seperti komunitasnya, yang mereka tinggal di negeri kafir, tujuannya untuk memantau, mengawasi para pelajar muslim di negeri kafir. terus dipantau, terus dihimbau, terus diawasi, agar pelajar-pelajar ini tetap komitmen terhadap agama Islam, baik dari sisi akhlak, begitu juga moral. Maka tinggal di negeri kafir dengan tujuan ini, ikhwani afidhakumullah, mendatangkan kemaslahatan yang penting dan mencegah dari kerusakan besar yang dikhawatirkan terjadi. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ikhwani afidhakumullah, li hajatin khasah, untuk suatu kepentingan khusus, kepentingan pribadi yang hukumnya mubah. Katijarati wal ilaj. Seperti berdagang, berniaga. Namanya berdagang, berniaga sifatnya tentu sementara. Untuk berniaga ataupun berobat. Maka ini diperbolehkan untuk tinggal biqadril haja, sebatas keperluan yang ada. Untuk berniaga, ya, jual beli, ekspor impor. Nah, ini disebutkan oleh para ulama, juga beberapa athar dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mereka masuk ke negeri kufar untuk membeli barang-barang mereka dan dikirim ke negeri kaum muslimin. Kemudian yang kelima adalah talaqqil ilm la yujad fi baladihi. Mempelajari ilmu yang tidak ada di negeri asalnya. Ilmu tersebut enggak bisa ditemukan di negeri muslim. Dan ilmu ini sangat bermanfaat bagi umat Islam. Gak ada di sekolah-sekolah dalam negeri. Maka ini diperbolehkan. Walaupun para ulama tetap memberikan syarat. Para pelajar tersebut harus punya ilmu agama. Untuk bisa menolak dari berbagai macam syubhat. Mereka punya agama yang kuat. Untuk menjaga dari dahsyatnya pintu syahwat di negeri kafir. Maka ini keadaan yang kelima diperbolehkan. Selesai belajar, dia pulang. Tapi kalau ternyata ilmu tersebut gak bermanfaat bagi kaum muslimin, atau bisa didapat di sekolah-sekolah dalam negeri, maka gak diperbolehkan tinggal di negeri tersebut. Gak boleh tinggal di negeri kafir. Belum lagi ini membuang-buang harta. Tidak ada gunanya. Di negaranya sendiri ada. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, kita melihat adanya pengiriman para pemuda, anak-anak yang masih belia, dangkal ilmu agama mereka dikirim kemudian ke negeri-negeri kafir, negeri barat. Ini berbahaya. Berbahaya bagi Islam, berbahaya bagi kaum muslimin. Ketika pulang ke negerinya, mereka akan menyebarkan racun pemikiran yang mereka ambil dari orang-orang. Rusaknya akhlak, rusaknya pemikiran. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, taqdimun ni'aj lil kilabid dharia. Pengiriman pelajar seperti ini ke negeri kafir bagaikan kita menyajikan daging segar. Taqdimun ni'aj lil kilabid dharia. Memberikan daging segar kepada anjing yang lagi kelaparan. Dengan mudah akan disantap, dimakan mereka. Ini keadaan yang kelima. Keadaan yang terakhir, ikhwani afidhakumullah, iqamatus sakan. Tinggal di negeri tersebut untuk selamanya. Lil iqamah, sebagai penduduk asli, menjadi mukim. Maka ini perkara yang sangat berbahaya. Karena ikhwani hafizakumullah, hidup di negeri barat harus bersama-sama harmonis dengan masyarakat mereka. Saling mencintai, saling tolong-menolong di antara sesama. Akankah dia bisa menghindari hal yang semacam ini? Ditambah lagi dia akan memperbanyak penduduk negeri kafir tersebut, menguatkan mereka. Ditambah lagi khawatir pengaruh dengan adat istiadat, kebiasaan. Dan tarbiyah mengarah mau tidak mau akan mengikuti akidah. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, man jama'al syirika wasakana fahuwa mithluh. Barang siapa yang bergaul dengan kaum musyrikin, berdomisili, tinggal bersamanya, fahuwa mithlu, berarti sama seperti mereka. Dan Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis yang lain, walaupun masih diperselisihkan sahih dan tidaknya, tapi maknanya benar, ana bari'um min kulli muslim yuqim baina adhhuril musyrikin. Aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Para sahabat bertanya, "Lima ya Rasulullah? Kenapa kok dilarang ya Rasulullah?" Beliau menegaskan, "La tura'a naruhuma." Tidak boleh terlihat api keduanya. Tidak bisa kumpul. Mukmin dengan kafir. Di negeri tersebut. Maka dari sini ikhwani afirakumullah, seorang muslim, bagaimana dia bisa merasa nyaman hidup bertempat tinggal di mana orang-orang kafir tersebut terang-terangan menampakkan syiar kekufuran mereka. Hukum yang diterapkan adalah hukum tauhid, memusuhi Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Oleh sebab itu, bagian daripada syariat, seseorang dianjurkan untuk hijrah, meninggalkan negeri kufur menuju kepada negeri Islam. Nah, tafadhal Taufik. Wa qawluhu ta'ala, ya ibadiyalladzi na'amanu inna ardi wasi'atun fa'iyaya fa'budun. Qala al-Baghawi رحمه الله سباب نزول هذه الآيات في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا نادهم الله باسم الإيمان والدليل على هجرتي من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرات حتى تنقطع التوبات ولا تنقطع التوبات حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم. Kemudian Syekh menyebutkan waqauluhu ta'ala, dalil yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 56. Ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, inna ardi wasi'atun, sesungguhnya bumiku luas. Fa'iyaya fa'budun, maka kepadaku lah kalian beribadah, menyembah. Nah, di sini mereka yang meninggalkan hijrah, Allah Subhanahu wa taala masih memanggil mereka dengan nama iman. Ya ibadiyalladzina aman, wahai hamba-hambaku yang beriman. Maka pada ayat ini, ikhwani afidhakumullah, menunjukkan kepada kita bahwasanya tarkul hijrati la yasrubul iman. Meninggalkan hijrah ini tidak kemudian menghapuskan keimanan. Nah, maknanya apa? Orang yang meninggalkan hijrah tidak dihukumi syirik besar atau kufur besar. Akan tetapi ini maksiat, sebagaimana maksiat-maksiat yang lain. Enggak termasuk syirik akbar atau kufur akbar. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka dengan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, ayo orang-orang yang beriman. Qala al-Baghawi rahimahullah, berkata al-Imam al-Baghawi, imam ahli tafsir, sababu nuzuli hadhihi al-aya bil muslimin, sebab turunnya ayat ini kepada kaum muslimin, alladzina bi Makkah, yang mereka di kota Makkah, lam yuhajiru, mereka belum berhijrah. Nadahumullahu bi ismil iman, Allah panggil mereka dengan sebutan keimanan. Ucapan al-Imam al-Baghawi ini tidak ada di dalam tafsirnya, tidak ditemukan dengan kalimat yang seperti ini. Nampaknya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab menukil ucapan Imam al-Baghawi secara makna, bukan secara lafaz. Karena lafaz yang seperti ini tidak terdapat di dalam tafsir yang ditulis oleh al-Imam al-Baghawi. Nah, di sini ikhwani afidhakumullah, sekali lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dengan keimanan. Lantas bagaimana dengan ayat yang sudah kita baca sebelumnya? Fa ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at mazira. Tempat kembali mereka adalah neraka jahannam, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali bagi mereka. Jawabannya ikhwani afidhakumullah, karena mereka meninggalkan kewajiban. Wartagabu kabira, mereka terjatuh kepada dosa besar, termasuk kabairuz dzunub, dosa-dosa yang agung. Enggak mau berhijrah padahal mereka mampu. Ini merupakan dosa besar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan azab. Akan tetapi ikhwani afidhakumullah, tidak menjadikan iman mereka hancur, sehingga mereka menjadi kafir atau sehingga mereka menjadi musyrik. Lah. Nah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka. Bagi yang meninggalkan hijrah negeri kafir menuju ke negeri Islam. Nah, wa dalilu 'ala al-hijrati min as-sunnah qawluhu, kemudian dalil hijrah dari sisi sunnah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijrah, hijrah tidak akan terputus, hatta tanqati'at taubah, sampai terputusnya taubat, wala tanqati'ut taubatu hatta tathlu'asy-syamsu min maghribiha, dan tidak akan terputus taubat sampai matahari terbit dari barat. Nah, dan ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i, Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani alaihi rahmatullah dalam dua kitabnya Sahihul Jami' dan kitab Al-Irwa. Hadis tersebut sahih. Naam, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah. Tidak terputus hijrah sampai terputusnya taubat. Nah, mungkin kita sedikit bingung dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas dan juga dari sahabat Aisyah, sahabiyah Aisyah dan Ibnu Abbas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hijrata ba'da al-fath." Tidak ada hijrah setelah penaklukan. Di sini hijrah dinafikan, sudah enggak ada lagi hijrah. Padahal pada hadis yang kita baca, hijrah enggak akan terputus sampai terputusnya taubat, yaitu pada hari kiamat. Nah, kenapa dalam hadis Ibnu Abbas dan hadis Aisyah la hijrah ba'da al-fath enggak? Jawabannya ikhwani hafizakumullah, yang dimaksud tidak ada hijrah setelah penaklukan, aymin Makkah. Enggak ada hijrah dari kota Makkah lagi. Kenapa? Li'anna hasarat daral Islam. Makkah sudah menjadi negeri Islam setelah penaklukan kota tersebut. Dan penghancuran 360 berhala di sekitar Ka'bah. Adapun hijrah secara umum, maka tetap ada. Nah, syariat tersebut sampai datangnya hari kiamat, perpindahan dari negeri kufur menuju ke negeri Islam. Ya, wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya. Jazakallahu khairan. Ya. Nah, faham. Tadi yang antum sebut tentang maksudnya tidak ada lagi hijrah dari kota Mekah, bermakna Mekah sudah menjadi negeri Islam, dan itu kita bisa memahami bahwa Mekah akan tetap menjadi negeri Islam sampai kiamat, dan karena tidak ada lagi hijrah dari setelah Fathu Mekah. Dan itu, apakah itu bisa kita gunakan bagi membantah syubhat orang yang mengatakan pemimpin di yang menguasai Mekah sekarang itu kafir ataupun daulah kafir, bukan daulah Islam ya? Nah, wallahu ta'ala a'lam. Ada pun untuk Mekah wal Madinah, Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu jaga dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Nah, bahkan di dahsyatnya fitnah sepanjang masa, yaitu fitnatul Masihid Dajjal, nah, mampu untuk menguasai, mampu untuk masuk ke seluruh daerah, wilayah, negeri di muka bumi selama 40 hari masa hidupnya Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Nah, di mana dua kota tersebut memiliki 6 pintu di saat fitnah yang paling besar di muka bumi. Ma min nabiyyin illa hadzara ummatahu lid-dajjal, enggak ada seorang nabi pun melainkan mereka memperingatkan kaumnya mengenai Dajjal dan Mekah Madinah pada saat hari mendekatnya hari kiamat memiliki 6 pintu dan setiap pintunya dijaga oleh malaikat. Nah, artinya ikhwani afidhakumullah, dua tempat ini Allah Subhanahu wa taala jaga. Dan yang mengatakan bahwasanya negeri Saudi Arabia merupakan daulah kafirah, ini tidak lain dan tidak bukan adalah kepanjangan dari mustasyrikin, orang-orang ateis, orang-orang yang tidak menginginkan kebaikan bagi agama Islam dan kaum muslimin, kepanjangan daripada kaum Yahud wa Nasara. Dan sampai detik ini wallahu ta'ala a'lam, Saudi Arabia satu-satunya negeri yang undang-undangnya masih menggunakan Alkitab wa Sunnah, menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya, menegakkan kalimat tauhid, dan tidak nampak pemandangan-pemandangan kesyirikan di dalamnya. Maka yang menuduh itulah, kembali kepada mereka tuduhan-tuduhan itu. Karena fitnah yang ada selalu datangnya dari kaum ikhwanul muslimin, selalu datangnya dari musuh-musuh Islam, musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi dari negeri Iran, negeri Irak, yang fitnah akan muncul dari mereka. Saat ini adalah kaum Syiah. Nah, mereka lah yang banyak menuduh negeri tauhid, dari negeri inilah muncul fitnah, dari negeri inilah muncul berbagai macam kerusakan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada annal fitnata hahuna. Fitnah ini muncul dari arah ini. Fitnah itu muncul dari arah ini, beliau ulangi sampai 3 kali. Dan beliau mengarah ke jihadil masyrik. Beliau mengarah ke bagian baratnya. Beliau mengarah ke bagian beliau mengarah ke bagian timur, jihadil masyrik, dan beliau di kota Madinah. Dan itu adalah arahnya Iran, Irak, dan daerah-daerah tersebut. Wallahu ta'ala alam. Baik, Ustaz, jazakallahu khair. Ya, alhamdulillah. Insyaallah kita sambung kemana akan datang suara. Ana tutup dulu ya, Ustaz. Baik. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.